الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, rekan-rekan yang saya muliakan, kita melanjutkan tentang pembahasan dampak daripada jatuh cinta. Nah, di mana kedua belah pihak, ya, yang mencintai dan dicintai itu bisa saling bekerja sama, saling membantu dalam mengerjakan perkara-perkara kekejian, ya, perkara-perkara kedzaliman terhadap diri sendiri dan yang lainnya. Bahkan bukan hanya mendolimi diri sendiri, tapi juga bisa mendolimi pihak ketiga. Ya, mendolimi orang lain. Sampai pada tingkatan kemarin apa? Kesyirikan. Nah, wal ma'suq idza lam yattaqillaha fa innahu yu'arridu al-'asiqa lit-talaf. Seorang yang dicintai, jadi orang itu misalnya dia tahu ada orang yang mencintai dirinya, maka kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, akan menghadapkan orang yang mencintainya itu kepada kebinasaan. Nah, maka ini merupakan bentuk kedzaliman. Maka supaya terhindar dari kejelekan-kejelekan tadi, berarti yang pertama adalah apa? Orang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus takut kepada Allah taala akan dampak-dampak itu. Nah, jadi dampaknya begini, seorang perempuan ketika dia tahu ada seorang laki-laki yang mencintai dirinya, menginginkan dirinya, kalau perempuan ini tidak bertakwa kepada Allah, dia akan menjerumuskan laki-laki tersebut ke dalam kebinasaan dan kerugian. Dan ini suatu bentuk kedzaliman. Ya kan? Tahu ada laki-laki yang mencintainya, maka dia berpenampilan lebih bagus. Dia berusaha untuk menarik, menggoda laki-laki itu. Dia akan berusaha bagaimana laki-laki itu akan terus condong dan mengejar kepada dirinya. Sampai laki-laki itu harus mengeluarkan harta, mengeluarkan apa namanya tenaga, menghabiskan waktu dan seterusnya. Ya, sedangkan perempuan ini hanya sekedar mempermainkan laki-laki tersebut. Ya. Orang kalau sudah terjerumus dalam sikap ini, maka dia akan berusaha untuk bagaimana menuntaskan keinginannya, menuntaskan syahwatnya. Nah, di mana ketika dia gagal, artinya seorang laki-laki dia sudah apa istilahnya, sudah menghabiskan waktu, tenaga, harta dan sekian lainnya, ternyata setelah itu dia faham dia hanya dipermainkan, biasanya apa, dia akan menghabisi orang yang dia cintai sebelumnya itu. Ya kan? Demikian pula sebaliknya. Seorang laki-laki, dia tahu bahwa ada perempuan yang mengejar-ngejar dirinya, yang mencintai dirinya. Wah, dia akan permainkan biasanya. Wah, dia kuras hartanya. Minta ini, minta itu. Dia permainkan aja, dia goda. Setelah dapat banyak, dia tinggalkan. Maka kita dapati dalam kenyataan berapa banyak. Dalam dunia percintaan terjadi pembunuhan dari kedua belah pihak. Nah. Ya. Karena apa? Tadi masing-masing pihak merasa telah dirugikan. Nah, maka kita dapati berapa banyak seseorang itu kehilangan nikmat. Berapa banyak orang yang kaya menjadi fakir. Berapa banyak orang yang memiliki kehormatan terjatuh dalam kehinaan. Berapa banyak potensi kekuatan menjadi pecah belah hanya gara-gara cinta. Nah, berapa banyak keluarga, ya, keluarga menjadi hancur. Ya. Nah, kalian, misalnya seorang istri, ketika dia mengetahui suaminya jatuh cinta pada perempuan lain, apa yang terjadi? Ya. Cemburuan, pertengkaran dan sebagainya. Bahkan si laki-laki sendiri ini, suaminya, akhirnya dia bingung. Dia mau pertahankan keluarganya atau dia lebih mengutamakan perempuan yang dia cintai dengan mengorbankan keluarganya. Nah, ya kalau bisa digabungkan nih ya bagus ya. Nanti dia nikah lagi, keluarganya aman, dia tambah keluarga lagi. Itu tidak ada masalah. Tapi umumnya orang kan enggak. Nah. Ya. Jadi perkara pertama yang harus kita miliki supaya terhindar dari kerusakan-kerusakan ini adalah apa? Ya, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa 'alal 'aqil alla yuhkima 'ala nafsi isqa su'a li'alla yu'addiyahu dhalik ila hadhihi al-mafasid aw aktari aw ba'dihha. Wajib bagi orang yang berakal untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti kecintaan tersebut supaya tidak terjerumus ke dalam kerusakan-kerusakan tersebut, atau kepada mayoritas dari kerusakan, atau pada sebagian dari kerusakan itu. Nah, jadi yang kedua adalah apa? Dia hanya berpikir sehat, gitu. Supaya tidak terjatuh pada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan jatuh cinta itu tadi, hendaknya apa? Dia gunakan akal sehatnya. Cuman ini sulit ya, sulit. Orang tuh kalau sudah jatuh cinta, itu akalnya hilang biasanya. Ya, akalnya apa? Hilang. Nah, sudah, pokoknya kalau sudah jatuh cinta, pokoknya kalau enggak itu enggak. Maka dia dinasihatkan yang kedua adalah apa? Gunakan akal sehat. Seseorang yang nekat memperturutkan kemauannya, maka berarti dia adalah orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Dia tertipu sehingga ketika dia mengalami kebinasaan, maka sesungguhnya dia sendiri yang membinasakan dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya dia jaga pandangan dan pendengaran. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa pintu-pintu kemaksiatan itu, ya, yang paling besar adalah apa? Pandangan, kemudian pendengar. Jaga dua perkara ini. Falaula taqraruhu an-nadhara ila wajhi ma'suqihi wa tamuhu fi wisali lam yatamakkan iskuhu min qalbi. Seandainya dia tidak berulang kali melihat kepada orang yang dia cintai, ya, dia tidak perturutkan keinginan untuk ketemu dengan orang yang dia rindukan, maka kerinduan itu tidak akan menguasai hatinya. Ya kan? Orang kalau hanya misalnya secara tidak sengaja dia melihat perempuan yang cantik, sudah selesai, dia palingkan, selesai, tidak akan terbekas dalam hatinya kan? Ya. Tapi kalau berulang kali dia lihat, berulang kali dia temui, akhirnya apa? Ada rasa kangen dalam hati. Nah, fa inna awwala asbabil isqi al istihsanu su'an tawallada an nadharin aw sima'in. Karena sebab pertama yang menumbuhkan kerinduan adalah menganggap baik perkara yang jelek. Menganggap baik perkara yang jelek. Yang itu muncul dari pandangan atau pendengaran. Ya. Jadi rasa kangen, jatuh cinta, itu apa? Awalnya adalah dari menganggap baik sesuatu yang jelek. Kok bisa menganggap baik perkara yang jelek? Nah, itu dari pandangan dan pendengaran. Nah. Maka kalau hal tersebut tidak diiringi dengan keinginan untuk berhubungan, dan dia menganggap tidak mungkin aku bisa berhubungan dengan hal itu, maka tidak akan menimbulkan kerinduan. Artinya, seseorang ketika dia melihat atau mendengar, setelah itu dia anggap baik orang itu. Tapi kalau dia merasa tidak ada harapan, ya, tidak ada celah untuk bisa melanjutkan hubungan, ya tidak akan ada kerinduan. Ya kan? Kita ini akan merasa rindu, pengen ketemu begini. Kenapa? Ada harapan, no? Ada harapan. Tapi kalau tidak ada harapan, ya sudah. Coba misalnya ketika seorang laki-laki melihat perempuan yang cantik, ketika melihat satu perempuannya marah-marah, ngapa anda bilang saya? Ada kerinduan pada hatinya setelah itu? Nah, ada. Ya kan? Tapi kalau misalnya, ya dia lihat perempuan yang cantik, ya, dilihat satu perempuan yang senyum sama dia, oh, ada harapan ini. Kira-kira pulang bagaimana hatinya? Tertawa entah. Ya kan? Tertawa. Nah, kapan saya bisa ketemu lagi? Kapan saya bisa jumpa lagi? Ya akhirnya dia tongkrong. Gue kemarin ketemunya di Grand Mall ini. Ya, misalnya. Dia tongkrongnya di situ. Siapa tahu dia belanja lagi ke sini. Ya kan? Nah itu. Ya. Demikian pula, kalau hal tersebut ya dia palingkan. Jadi seandainya seorang itu melihat atau mendengar, kemudian ada keinginan untuk bertemu, tetapi setelah itu dia buang pikiran itu, dia palingkan keinginan itu, maka ini juga tidak akan menimbulkan kerinduan. Nah, hatinya tidak akan disibukkan. Ya. Demikian pula, ya, perkara ketiga atau yang keempat ya, hendaknya seseorang itu membandingkan antara kesenangan yang dia dapatkan ketika dia berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang yang dia kangeni dengan akibat jelek yang akan menimpanya. Ya. Sebab seseorang meskipun dia kepikiran, ada keinginan, kemudian memikirkan bagaimana bisa ketemu, bagaimana, tetapi kalau kemudian hal itu diiringi dengan rasa takut, kekhawatiran yang lebih besar dari mendapatkan kerusakan-kerusakan, tentu hal ini akan memalingkan dia dari orang yang dia cintai, yang dia rindukan. Nah, jadi tidak ada kerinduan lagi akhirnya. Nah, ya, jadi kalau orang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka dia hilang rasa kangennya itu. Atau rasa takutnya terhadap kejelekan-kejelekan duniawi, nah, itu juga akan bisa menghalangi dia dari perkara tersebut. Nah, wah, nanti kalau saya berhubungan dengan itu, wah, jabatan saya bisa hilang. Nanti kalau saya berhubungan itu, wah, ini saya bisa hancur dan seterusnya. Maka dia akan tinggalkan itu. Enggak akan dia teruskan rasa cintanya itu. Ya, maka kekhawatiran akan dampak-dampak jelek itu akan mengalahkan perkara-perkara yang mendorong kepada kerinduan. Ya, akan menghancurkan ya perkara-perkara yang mendorong dia kepada rasa jatuh cinta itu. Nah, jadi kekhawatiran untuk kehilangan sesuatu yang dia cintai, di mana perkara itu lebih dia cintai dan lebih bermanfaat dari orang yang dia rindukan, tentu dia akan lebih mengedepankan apa yang dia cintai. Tetapi ketika perkara-perkara itu tidak ada, ketakwaan kepada Allah tidak ada, akal sehatnya tidak ada, dia umbar pandangan dan pendengarannya, dia tidak mau mempertimbangkan ya manfaat dan bahayanya, maka sudah habis sudah. Akhirnya hatinya itu akan tersedot kepada orang yang dia cintai, totalitas ke sana. Ya. Sehingga kalau orang Jawa bilang apa, kena penyakit wuyung itu loh. Wah, udah kemana-mana gitu aja diucapkan. penyakit jatuh cinta. Nah, ya. Jadi ini dampak-dampak dari kerinduan dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian orang itu mengatakan bahwa jatuh cinta, kerinduan itu ada manfaatnya. Ada yang mengatakan demikian. Oh, cinta itu membuat kita lemah lembut, membuat kita apa namanya, ya, membuat tenang jiwa, ya kan? Kan ada kan orang itu mengatakan damai di sisimu, ya kan? Ya, kalau jatuh cinta itu katanya, oh enak itu. Kalau sedang berada di samping kekasihnya itu, hatinya damai, ya kan? Jiwanya tenang, ya, melembutkan tabiat. Ya, yang semula kasar kan jadi lembut. Kenapa? Ya, lihat aja. Karena di hadapan kekasihnya, ya kan? Ada orang mengatakan seperti itu. Ya, menjadikan orang rela berkorban, kuat menanggung penderitaan. Lihat aja orang-orang itu. Kalau lagi jatuh cinta, ya, padahal biasanya kalau suruh kegiatan misalnya, suruh jalan dari toko ke toko aja berat. Tapi begitu jatuh cinta dia katakan apa? Lautkan ku seberangi, gunungkan ku daki. Ya kan? Nah. Rela berkorban, tak percaya belah dadaku. Wah, hebat sekali kan? Nah. Jadi ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi jatuh cinta, kerinduan itu ada manfaatnya katanya. Ya. Dengan berbagai macam ungkapan dan ringkasnya, beliau jawab bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara yang haram dan yang dibolehkan, antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Jadi kita tidak boleh menghukumi, oh ini jelek secara mutlak, oh ini boleh secara mutlak. Ya. Tetapi perkara cinta ini akan nampak, akan jelas hukumnya, akan menjadi gamblang urusannya dengan menyebutkan keterkaitan cinta itu. Ya. Jadi pada asalnya yang namanya kerinduan itu perkara yang pada asalnya apa? Dia tidak terpuji dan juga tidak tercela. Ya, pada asalnya. Tetapi kita akan sebutkan mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan, mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan dalam masalah cinta. Ya kan? Jadi hukum asalnya cinta, kerinduan itu tidak terpuji, tidak tercela. Hukumnya nanti tergantung kepada apa? Kaitannya dengan apa? Dia mencintai siapa? Dia mencintai apa? Bagaimana dia mencintai? Kan begitu. Nah, maka ketahuilah kecintaan yang paling bermanfaat, yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling wajib secara mutlak adalah kecintaan kepada penciptanya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perkara yang telah difitrahkan pada hati manusia. Nah. Maka dengan kecintaan inilah ditegakkan bumi dan langit. Ya. Diciptakan seluruh makhluk. Dan kecintaan ini merupakan rahasia daripada syahadat alla ilaha illallah. Sebab konsekuensi daripada syahadat alla ilaha illallah, dia tidak mencintai kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Karena yang namanya ilah, ilah itu adalah yang disembah oleh hati dengan penuh kecintaan dan pengagungan serta kerendahan dan ketundukan. Ya, yang diibadai oleh hati dengan sepenuh kecintaan, pengagungan, kerendahan dan ketundukan. Sedangkan ibadah tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga makna ibadah itu adalah apa? Kesempurnaan cinta yang diikuti dengan kesempurnaan ketundukan dan kerendahan. Nah. Ya. Sehingga seorang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia harus mencintai Allah melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Dia harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dia harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dia harus mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada siapapun. Dan konsekuensi cinta adalah ketaatan dan ketundukan. Nah, maka ketika seseorang dilarang dari melakukan sesuatu perkara, maka disinilah kecintaan dia kepada Allah diuji. Apakah dia lebih mencintai Allah atau mencintai apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Nah, jadi ingat ya, pertanyaan dulu itu apa? Seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa yang kalau diteruskan ini akan membahayakan dia. Maka obatnya adalah ditanyakan, kamu cinta enggak sama Allah? Ya kan? Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu mestinya bisa meninggalkan apa yang kamu cintai dari maksiat dan dosa itu. Meskipun ya memang berat. Ya. Seseorang yang bertaubat dari satu dosa yang sudah terbiasa dia lakukan, itu ya seperti anak kecil yang disapih. Berat. Bisa demam gitu. Ya kan? Tidak. Misalnya kita terbiasa melakukan sesuatu, kemudian kita harus meninggalkan sesuatu itu. Kan mesti ada sesuatu yang hilang kayaknya. Ya kan? Kita merasa ada sesuatu yang hilang. Nah. Maka di sini pengobatan itu diarahkan dengan cinta yang merupakan konsekuensi daripada syahadat alla ilaha illallah. Ya. Maka syahadat alla ilaha illallah mewajibkan seseorang untuk mencintai Allah, mencintai semua yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, mencintai apa yang dengannya Allah menurunkan kitab, mencintai semua apa yang diserukan oleh para rasul. Nah, Dan sesungguhnya Allah sekali lagi yang pantas untuk kita cintai, karena Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah pula yang telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, ya, kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, maka wal mahabbatu laha da'iyan. Cinta itu memiliki dua faktor. Artinya yang menyebabkan seseorang itu jatuh cinta itu dua. Pertama adalah apa? Al-jamal, kecantikan, keindahan. Yang kedua adalah al-jalal, keagungan. Jadi dua hal ini, ya. Apa? Keindahan dan keagungan itu yang mendorong seseorang untuk jatuh cinta. Nah, sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki dua hal tersebut secara mutlak. Nah, Allah yang memiliki keindahan secara sempurna. Allah pula yang memiliki keagungan secara sempurna. Maka mestinya Allah adalah yang paling kita cintai. Allah yang harus kita dahulukan di atas segalanya. Hadis Rasul SAW menyatakan apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Sehingga kita harus yakin apa yang diperintah oleh Allah itulah perkara-perkara yang baik, yang indah hakikatnya. Apa yang dilarang oleh Allah merupakan perkara yang jelek, menjijikkan sesungguhnya. Maka gunakanlah basirah, gunakanlah ilmu dan keyakinan kita supaya kita tidak salah dalam memandang. Bab syaitan ini sering mengaburkan pandangan kita, ya kan? Dibalik itu oleh syaitan, sesuatu yang indah digambarkan jelek, sesuatu yang jelek ditampakkan dengan sangat indah dan memikat, sehingga kita akhirnya apa? Salah mengarahkan cinta kita. Ya kan? Kita akhirnya mencintai apa yang dilarang oleh Allah yang hakikatnya jelek. Kita naudzubillah membenci sesuatu yang indah sesungguhnya, tetapi ditampakkan oleh syaitan jelek di mata kita. Sudah sekarang? Perhatikan. Berapa banyak orang salah memandang. Seseorang syahwatnya bergejolak. Ya, pemuda. Wah, syahwatnya besar. Terus kira-kira mana yang lebih baik untuk dia dalam menyalurkan syahwatnya? Menikah atau jajan? Menikah atau jajan? Hah? Banyak orang keliru. Bukan jajan ciki-ciki maksudnya, ya. Maksudnya berzina, ya. Nah. Banyak orang keliru memandang, ya kan? Waduh, kalau menikah itu berat, Ustaz. Saya belum punya rumah. Kerja gajinya cuma 1 juta. Ini aja hidup sendiri aja pas-pasan. Mau melihara anaknya orang. Wah, enggak sanggup saya. Tapi kalau kita jajan, ya 50 ribu dapat kita. Selesai. Syahwat kita tersalurkan. Banyak orang salah paham seperti ini, kan? Salah memandang seperti ini. Ingat, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya, dalam apa yang diperintahkan oleh Allah, terhadap keindahan-keindahan yang luar biasa. Dalam hal yang dilarang, sekali lagi, hal yang sangat jelek. Menjijikkan sesungguhnya. Maka perhatikan, dalam perkara-perkara dilarang itu pasti ada kejelekan dan kedoliman, pasti ada. Nah, sedangkan dalam hal yang diperintahkan pasti itu indah, keadilan. Subhanallah. Maka hendaknya sekali lagi kita arahkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, cuman masalahnya tadi, kita harus berilmu, kita harus punya ilmu supaya betul-betul bisa melihat yang indah itu ya indah, yang diperintahkan itu baik, indah. Jangan sampai nanti salah memandang sehingga salah kita dalam memberikan cinta. Maka di sini Allah Ta'ala menguji. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian. Nah, ya. Jadi di sini Allah Ta'ala menjadikan ukuran seseorang itu betul-betul mencintai Allah ketika dia mengikuti Rasulnya alaihissalatu wassalam. Maknanya apa? Ya dia mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena tidaklah Rasul itu memerintah kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah Rasul itu melarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang mengikuti, mentaati Rasul, berarti dia telah mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun akan mencintai dia. Nah, kemudian di surat Al-Maidah Allah Ta'ala menyebutkan tentang wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kewalian itu pada asalnya adalah dari kecintaan. Tidak ada loyalitas kecuali dibangun di atas kecintaan. Tidak ada permusuhan kecuali dibangun di atas kebencian. Nah, maka Allah merupakan wali, penolong, pembela orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala mengingkari terhadap orang-orang yang menduakan Allah Ta'ala dalam cinta. Ya, Allah mengingkari orang-orang musyrikin yang menduakan cintanya kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Dia mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana dia mencintai Allah. Ya, berarti diduakan cintanya. Orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka Allah mengancam orang-orang yang menduakan cinta kepada Allah dan kepada selain Allah itu dengan api neraka. Ya. Lihat mereka, ya, ketika di neraka mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Demi Allah, sungguh kami dahulu dalam betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Apa bentuk kesesatannya? Idnusawwiyakum birabbil alamin. Yaitu ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Itu apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala dalam hal apa? Dalam hal kecintaan. Nah sekarang kadang cinta itu tidak diwujudkan kepada manusia. Ya kan? Tapi apa? Yang lebih berat lagi, lebih sulit dikendalikan adalah kecintaan kepada hawa nafsu. Kecintaan kepada hawa nafsu. Ini yang berat. Nah, Allah Ta'ala katakan, wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Padahal yang namanya hawa nafsu itu betul-betul memerintahkan kepada perkara yang jelek. Ya kan? Sedangkan tadi apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bertentangan antara Allah dengan keinginan hawa nafsu. Allah mencintai hal yang baik-baik, yang indah-indah, sedangkan hawa nafsu memerintahkan kepada perkara yang jelek. Nah, cuman masalahnya seringkali kita ini ya bukan hanya menyamakan, bukan hanya 50-50, 50% cinta Allah, 50% mencintai hawa nafsu. Kadang enggak seperti itu. Kita ini sering-seringnya adalah apa? Lebih besar kecintaannya kepada hawa nafsu. Ya kan? Lebih besar kecintaannya kepada hawa nafsu. Padahal ciri mukmin sejati adalah apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Maka ini koreksi ya, Leva. Koreksi untuk kita semua. Nah, jangan sampai nanti kita terjerumus dalam cinta yang keliru. Ya, cinta terlarang. Ya, yang akan mengakibatkan kebinasaan di dunia dan juga nanti di akhirat. Nah, baik, sampai sini Leva. Subhanallah, hamdik. Shalallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.